Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang kitab Al-Usrul Akhir, yang mana kita tengah membicarakan tentang dialog santai antara Abdullah dan Abdul Nabi. Pada akhir perbincangan tersebut, Abdullah menasihatkan kepada kawannya beberapa perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Yang pertama, agar kita menjadikan segala hal yang sifatnya ya belum kita pahami di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, agar kita beriman, ya. Jadi jangan sampai menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai sesuatu yang kita cari-cari maknanya tanpa kita bertanya terlebih dahulu kepada para ulama, ya, tanpa kita bertanya dulu kepada orang-orang yang mengetahui tafsir dari Al-Quran, yaitu para mufassirin. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanna bihi kullum min 'indi rabbina." Kami mengimaninya, ya, segala sesuatu datang dari Tuhan kami, dan dalam perkara yang diperselisihkan mereka bersikap sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi, ya, perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja termasuk atau terjatuh ke dalam syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Kemudian dalam sebuah hadis beliau juga bersabda, "Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihin nas." Yang artinya, dosa itu adalah apa yang tersirat di dadamu dan engkau tidak senang manusia mengetahuinya. Kemudian nasihat yang kedua adalah agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya? Oleh karena itu, Abdullah di sini menasihatkan kepada Abdul Nabi agar tidak mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam pintu-pintu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau fanatik kepada orang-orang, ya, pendapat atau tradisi nenek moyang, karena itu akan menghalangi antara seseorang dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang dicari oleh seorang mukmin dimanapun dia mendapatkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Dalam surat Al-Baqarah 170. Kemudian yang berikutnya, janganlah kita meniru-niru orang-orang kafir, karena hal itu adalah pokok segala bencana. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kalau memang dari orang-orang kafir tersebut yang kita tiru adalah apa-apa yang bermanfaat, ya, seperti kemajuan teknologi mereka, maka tidak mengapa. Tetapi kalau yang kita tiru, ya, adalah sifatnya kemaksiatan kepada Allah, maka atau tingkah laku mereka, cara berpakaian mereka, maka inilah yang dilarang di dalam agama kita, inilah yang dilarang di dalam Islam, ya. Akan tetapi mencontoh, ya, kebaikan yang ada pada orang-orang kafir, ya, seperti kemajuan ilmu mereka, maka ini tidaklah mengapa selama tidak menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Dan selama tujuan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin tidak mempelajari ilmu tersebut, maka ilmu yang bermanfaat tadi tetap akan dikuasai oleh orang-orang kafir dan kita tetap bergantung kepada mereka. Ya. Kemudian, nasihat berikutnya, janganlah engkau bertawakal kecuali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Ya, sudah sering kita jelaskan bahwa di samping kita berusaha ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hal apa-apa yang diridhai Allah, maka juga kita bertawakal kepadanya, baik dalam mencari ilmu, mencari rizki, dan lain sebagainya. Kemudian, nasihat yang berikutnya, janganlah taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, ini jelas dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Ya, janganlah kita su'udzan kepada Allah. Tetapi sikap seorang mukmin adalah husnudzan, ya, berbaik sangka kepada Allah apapun yang menerima atau apapun yang dialami olehnya, ya, baik musibah atau ujian, semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Tuhannya, kepada Allah, bahwa hal tersebut akan menjadi kebaikan baginya, akan menjadi pelipat gandaan pahala dan penghapus dosa baginya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku pada prasangka hamba-hambaku kepadaku, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, janganlah kita memakai gelang, ya, benang atau sejenisnya, ya, untuk tujuan apa? Menolak bencana, ya. Ini yang dilarang, ya. Adapun ya seorang wanita memakai gelang misalnya atau memakai benang dan sejenisnya, maka tidak dilarang, ya, bila tidak berkeyakinan sesuatu. Tapi kalau kita memakai hal tersebut, ya, dengan keyakinan, ya, bisa menolak bala, mendatangkan manfaat, maka inilah yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, janganlah engkau menggantungkan jimat-jimat untuk menolak ain, ya. Menggantungkan jimat, ya, supaya tidak diganggu oleh jin atau syaitan, atau agar kita terhindar dari bencana atau musibah atau bahaya, maka ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka dia tergantung kepadanya, ya. Misalnya di sebagian rumah, ya, ada yang menggantungkan jimat,